Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan kajian kita mengenai masalah ikrar. Dan untuk kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan mengkaji masalah baru. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat penting sekali, yaitu mengenai masalah ghosab. Hukum-hukum daripada ghosab dan akibat-akibat daripada ghosab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ghosab, kalimat ghosab, kalau kita lihat dalam arti bahasa Arab, kalimat ghosab mempunyai arti akhdu syai'i zulman mujaharatan, yaitu mengambil sesuatu dengan cara zalim, dengan cara terang-terangan. Ini adalah arti kalimat ghosab menurut bahasa. Kalau kita lihat definisi daripada kalimat ghosab menurut istilah ulama ahli fikih adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah, al-istila'u ala haqqi ghairihi udwanan, yaitu menguasai milik orang lain dengan cara memaksa atau dengan cara yang zalim. Jadi menguasai, istilah menguasai ala haqqi ghairihi, atas barang milik orang lain, udwanan, dengan cara semena-mena atau dengan cara yang zalim. Misalnya kalau ada orang makan makanan orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, maka makan makanan tersebut hukumnya adalah hukum mempunyai hukum ghosab. Begitu juga kalau misalnya Anda masuk rumah orang lain tanpa ridho dan izin, maka masuk rumah orang lain tanpa izin terbilang ghosab. Begitu juga jika ada orang memaksa orang lain untuk keluar dari rumahnya, kemudian dia mengambil rumah tersebut dengan cara paksa, maka juga terbilang ghosab juga. Dan termasuk dalam kategori ghosab dalam hal ini adalah jika ada seseorang menyewa sebuah toko atau sebuah rumah yang sudah sangat lama sekali sewanya, yang mana upah daripada sewa tersebut atau harga daripada sewa tersebut seharusnya sudah naik. Menurut zaman ini sudah naik, tapi Anda nyewa rumah tersebut atau telah menyewa toko tersebut 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sampai sekarang harganya tetap 1 juta setiap tahunnya. Terus pemilik daripada toko tersebut meminta Anda untuk menambah harga daripada sewa tersebut, tapi Anda selalu menolak dan tetap memberikan harga yang lama, harga 20 tahun yang lalu. Ini juga termasuk dalam kategori ghosab. Karena apa? Karena pemilik daripada toko tersebut ingin menaikkan harga sesuai dengan harga di pasaran, tapi Anda menolak. Anda tetap menolak dan memaksa untuk membayar seperti harga semula. Nah, hal tersebut juga masuk dalam kategori ghosab yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ghosab hukumnya adalah haram. Menggosob atau menguasai, merampas barang milik orang lain hukumnya adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar, yang mana dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan taubatan nasuhah, harus dengan taubat yang benar-benar. Taubatan nasuhah tidak akan terbukti dan tidak akan terwujud kecuali orang tersebut merasa menyesal atas apa yang telah dilakukan dan keluar dari pekerjaan yang telah dilakukan. Begitu juga azam atau niat tidak akan mengulangi pekerjaan yang telah dia lakukan. Jadi gosop ini termasuk dosa besar yang mana seperti dalam ketentuan fikih yang ditentukan oleh para ulama, dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara taubatun nasuha. Dan taubat nasuha ini syaratnya adalah 3. Al-iqla', yang pertama adalah iqla', keluar dari pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah adamul audi, tidak akan melakukan hal tersebut kembali. Jadi ghosab adalah termasuk salah satu dosa besar. Karena apa? Karena ghosab ini adalah dalam hadis-hadis dan dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang ghosab ini dengan ancaman atau dengan hukuman yang sangat pedih. Dengan hukuman yang sangat pedih, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batal. Di sini ayat ini adalah memerintahkan, mencegah kita untuk melakukan perbuatan ghosab. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran, maka sesungguhnya mereka telah makan dan memasukkan ke dalam perut mereka api neraka. Jadi orang yang makan harta anak yatim dengan cara zulum, begitu juga makan harta orang lain dengan cara gosok, maka orang tersebut seakan memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Dalam hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Yang artinya, dan sesungguhnya sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum, dan harta-harta kamu, wa a'radukum, dan kehormatan kamu, bainakum haramun, adalah diharamkan atas kamu semuanya. Maksudnya jangan sampai kita mencerderai saudara muslim kita, jangan sampai kita mengambil harta sesama muslim kita, dan jangan sampai kita menodai kehormatan sesama muslim. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibi nafsihi. Yang artinya, dan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang rela. Maka kita tidak boleh memakai harta, tidak boleh memakai milik orang lain kecuali dengan rela, kerelaan dari orang tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi dhulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i ardhina." Yang artinya, dan barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah dhulman secara zalim, secara ghasab, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min sab'i aradina, maka tanah tersebut akan dikalungkan kepada dia pada hari kiamat sampai ketujuh tingkatan. Ya, ini semuanya adalah ancaman yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan bagi orang yang melakukan perbuatan ghasab. Dan para ulama telah sepakat atau telah ijma bahwasanya ghasab ini adalah hukumnya haram dalam segala bentuk, Kalau masuk dalam kategori ghasab, berarti hukumnya adalah haram. Ini adalah mengenai hukum daripada ghasab. Adapun hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ghasab ini, seperti yang saya singgung tadi, dalam hal ini ada yang namanya hukum di akhirat dan hukum di dunia. Kalau hukum di akhirat sudah pasti, yaitu orang yang melakukan pekerjaan ghasab, kalau dia tidak bertaubat dan tidak mengembalikan barang yang dia ghasab atau barang yang dia rampas, maka orang tersebut berhak mendapatkan azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya atau menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih seperti yang saya sebutkan tadi. Itu adalah untuk hukum di akhirat. Adapun hukum-hukum yang ada di dunia, ya, maka yang pertama, orang yang ghasab haruslah dihukum. Jika imam atau penguasa mengetahui ada orang yang melakukan ghasab, merampas harta orang lain atau memakai harta milik orang lain tanpa izin dengan cara paksa, maka wajib bagi pihak imam untuk mentakzirnya atau untuk menghukumnya. Ini semata-mata untuk menjaga jangan sampai maksiat atau jangan sampai kejahatan seperti ini terulang di masyarakat demi ketentraman masyarakat. Baik dengan cara dipukul atau dipenjarakan dan dengan cara-cara yang lain yang memang imam melihat cara itu adalah yang lebih maslahah untuk hal tersebut. Meskipun orang yang mempunyai barang itu memaafkan orang yang menggosok tadi, tetap hukuman ini harus dilangsungkan, harus diberikan. Karena apa? Karena ghasab ini adalah termasuk dalam kategori hakullah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menutup segala bentuk pintu kejelekan dan pintu kejahatan, maka harus bagi imam untuk memberikan hukuman yang setimpal atas orang yang melakukan penggosopan. Yang kedua, orang yang melakukan penggosopan wajib untuk mengembalikan barang yang telah dia gosop. Barang yang telah dia rampas wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Karena gosop ini adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini, orang tersebut tidak akan keluar dari kemaksiatan ini kecuali dengan mengembalikan barang yang telah digosop. Dan ini adalah arti daripada perkataan Imam Abi Syuja. Dalam hal ini beliau telah mengatakan, wa akhadha biraddihi. Dan orang yang menggosop harus mengembalikan barang yang digosop. Dalil daripada hal ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi jadan wala la'iban wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha alayhi. Yang artinya, dan jangan sampai salah satu dari kamu mengambil harta milik saudaranya baik dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi, dan jika salah satu dari kamu mengambil tongkat milik saudaranya, falyaruddaha 'alaihi, maka hendaklah mengembalikan tongkat tersebut kepada pemiliknya. Maka sekali lagi, orang yang menggosop dia tidak akan keluar dari kemaksiatan yang telah dilakukan kecuali dengan mengembalikan barang yang telah digosop tadi. Mengembalikan barang yang telah digosok tadi ke tempatnya yang asal. Dan biaya untuk pengembalian barang tersebut adalah ditanggung orang yang menggosok. Karena apa? Karena mengembalikan ini hukumnya adalah wajib. Dan sesuatu yang menjadi perantaraan mengembalikan ini, segala bentuk wasilah untuk mengembalikan barang tersebut, maka hukumnya adalah wajib juga. Karena masuk dalam kategori qaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Dan mengembalikan barang yang digosop itu dengan mengembalikan langsung ke tangan pemiliknya, ya. Sehingga pemiliknya bisa memanfaatkan barangnya itu kembali. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, Orang yang menggosok wajib mengganti barang yang telah digosok atau barang yang telah dirampas kalau memang barang tersebut rusak. Jadi kalau seandainya barang yang dipakai dengan cara gosok itu rusak, maka orang yang menggosok wajib untuk mengganti barang tersebut, baik barang tersebut rusak sendiri atau dia yang merusakkan, atau rusak karena dirusak orang lain, maka tetap dia yang wajib untuk mengganti barang tersebut. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam yang lainnya. Alal yadi ma akhadat hatta tu addiyahu. Bagi orang yang mengambil sesuatu, maka wajib untuk mengembalikannya. Jadi ini adalah hadis yang sharih, yang jelas bahwasanya bagi orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara gosok, maka wajib dia untuk mengembalikan sesuatu yang telah dia ambil. Kalau rusak, maka wajib untuk mengganti. Dan dalam hal ini, baik rusaknya itu sebab rusak sendiri, atau rusak sebab keteledoran daripada orang yang menggosok, atau rusak karena dirusakkan orang lain, atau dicuri orang lain, maka yang wajib mengganti adalah orang yang menggosok tersebut. Lah terus cara menggantinya bagaimana? Maka di sini Imam Abi Suja telah menyebutkan, wa in talifa dhaminahu bimislihi in kana lahu mislun, jika rusak maka dia wajib untuk menanggungnya, ya, in kana lahu mislun, kalau memang barangnya adalah barang misli maka wajib dia mengganti barang yang serupa. Jadi jika barang yang digosok itu adalah barang misli, maka dia wajib untuk mendatangkan barang yang serupa. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Jika kamu menghukum seseorang, maka hukumlah sesuai dengan seperti apa yang telah dia lakukan. Dan yang dimaksud dengan barang misli di sini adalah barang yang bisa kita temukan banyak di pasaran, yang tidak ada perbedaan. Dan barang misli ini banyak sekali, ya. Kalau kita lihat banyak, misalnya barang yang ditimbang atau barang yang diukur, misalnya kain, ya, kain kan banyak jenisnya, kain atau beras atau barang-barang yang lain, ya, minyak misalnya ditimbang, ini semuanya adalah barang misli. Kalau misalnya ada orang yang menggosok telur misalnya, maka kalau telurnya pecah maka wajib untuk memberikan telur gantinya dari pasar, karena telur bisa mempunyai misli, mempunyai sebandingan. Atau misalnya dia menggosok mengambil 2 kilo atau 1 karung beras. Beras misalnya beras ER4 misalnya. Maka dia kalau beras tersebut telah dia makan atau habis, maka dia bisa menggantinya dengan membelikan beras yang sama. Itu kalau memang barang tersebut adalah barang misli. Tapi kalau barang tersebut adalah barang qimah, yaitu barang yang tidak punya sepadan di pasaran, atau barang misli tapi sudah tidak ditemukan sejenisnya, maka yang wajib adalah dia wajib untuk mengembalikan harga daripada barang tersebut. Wajib mengembalikan harga dari barang tersebut, ya. Dan termasuk yang misli misalnya mobil misalnya, atau sepeda motor misalnya, atau barang-barang hayawan, hewan misalnya, semuanya adalah barang misli. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abi Suja, au bi qimatihi illam yakun lahu mislun, atau dia wajib untuk mengganti dengan harga daripada barang yang digosok yang telah rusak, harga dari barang-barang tersebut. Tapi dengan apa? Aktsara ma kanat min yaumil ghosab ila yaumit talaf. Tapi barang yang wajib dikembalikan kalau barang tersebut tidak punya misil di pasaran, maka yang wajib adalah dia wajib untuk mengembalikan harga daripada barang tersebut. Kalau mengembalikan harga, maka harga yang paling mahal yang ditemukan dari hari pertama kali dia menggosok sampai hari rusaknya barang tersebut. Misalnya dia menggosok sepeda motor. Misalnya dia menggosok sepeda motor, terus sepeda motornya rusak. Dia menggosok sepeda motor mulai tanggal 1 April. Terus rusak sepeda motor tersebut pada tanggal 2 Mei sekarang. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Mei misalnya. Maka harga motor tersebut dari tanggal 1 April sampai tanggal 3 Mei itu paling tinggi berapa? Misalnya paling tinggi harga tersebut sampai mencapai misalnya 13 juta misalnya. Maka wajib dia memberikan ganti 13 juta atas motor yang telah dia rusakkan, yang telah dia gosok. Itu. Kalau misalnya dia menggosok rumah, dia telah menggosok rumah, merampas rumah orang lain dan menempatinya dengan paksa selama 1 tahun. Lalu rumah tersebut sampai rusak misalnya. Tidak tahu rusak. Yang penting rusak. Kena apa yang penting rusak. Baik rusak itu kena gempa misalnya. Atau rusak dia sendiri yang merusakkannya. Yang penting rumah tersebut rusak. Lah kalau kita taksir harga rumah tersebut itu paling tinggi dalam waktu 10 tahun itu berapa? Misalnya rumah tersebut pada waktu pertama kali gosok itu harganya 800 juta. Terus pada tengah-tengah tahun itu sampai 1 miliar. Terus turun pada hari rusaknya itu cuma sekitar 500 juta. Maka yang wajib dia bayar adalah harus membayar 1 miliar. Yaitu harga yang paling mahal atas barang yang telah dirusakkan, yang telah dia gosok tadi. Ini adalah mengenai cara mengembalikan barang yang telah dirosot. Ya. Terus kalau sudah diganti ya, kalau sudah diganti barang tersebut rusak, terus telah diganti oleh orang yang menggosok, maka pemilik, jadi orang yang memiliki barang tadi yang telah digosok, berarti kalau dikembalikan berarti dialah dia sudah memiliki barang tersebut berarti. Berarti barang tadi yang sebagai ganti berarti sudah menjadi miliknya. Sudah menjadi miliknya. Dan orang yang menggosok tidak bisa memiliki barang yang telah dia berikan kepada pihak orang yang telah digosok barangnya. Barangnya. Ya. Lah seandainya misalnya, misalnya orang menggosok sebuah sepeda motor misalnya. Ya. Terus sepeda motornya yang digosok tadi itu dicuri orang. Ya, dicuri orang. Akhirnya dia dengan paksa dia mengembalikan atau membelikan sepeda motor baru atau membelikan atau memberikan kepada orang yang punya sepeda motor tadi harga daripada sepeda motor tersebut dikembalikan. Lah terus setelah itu setelah 1 bulan terus sepedanya ditemukan. Lah maka kalau sepeda yang telah digosok tadi telah ditemukan dan dalam keadaan yang tetap tidak berubah, maka sepeda tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan pemilik sepeda tadi wajib untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari orang yang menggosok tadi. Wajib. Jadi kalau memang barang yang telah digosok tadi itu sudah ditemukan, maka ya sudah, berarti itu adalah milik kamu, wahai orang yang telah digosok. Dan kamu wajib untuk mengembalikan barang yang telah diberikan oleh penggosok tadi kepada kamu, baik itu berupa uang atau berupa barang yang misli, seandainya misli. Nah, terus sekarang hukum yang berikutnya adalah jika ada orang yang menggosok barang. Terus pemanfaatan barang tersebut bagaimana hukumnya? Jika ada seseorang yang menggosok barang, maka orang yang menggosok barang tersebut tidak bisa menjual barang tersebut dan tidak bisa tasarruf atas barang tersebut. Karena setiap tasarruf atas barang yang telah dia gosok, hukumnya adalah batal, tidak sah. Maka kalau ada orang yang menggosok sepeda motor dari temannya misalnya, mengambil sepeda motor temannya dengan paksa atau dengan tanpa izinnya, maka orang tersebut tidak bisa menjual sepeda motor tadi. Tidak bisa menyewakannya dan tidak bisa meminjamkannya. Setiap tasarruf atas barang tadi hukumnya adalah tidak sah menurut syara. Ya. Dan kalau dia menggosok barang tadi berarti dia adalah orang yang menanggung atas segala bentuk kerusakan. Lah jika seandainya barang tersebut atau sepeda motor tersebut telah dijual ke orang lain, maka si pembeli ini berarti adalah ikut menjadi dhamin juga. ikut menjadi orang yang menanggung atas kerusakan sepeda motor tadi kalau seandainya rusak. Menjadi pihak kedua yang menanggung. Di samping pihak yang pertama yaitu orang yang menggosok. Seandainya orang kedua ini menjual barang itu tadi ke orang yang ketiga, maka orang ketiga begitu juga. Menjadi dhamin, menjadi orang yang menanggung atas segala kerusakan yang terjadi atas barang tadi. Meskipun dia tidak tahu apa-apa. Maka di sini, orang yang memiliki barang bisa menagih barang tersebut, menuntut orang ketiga, orang yang kedua, atau orang yang pertama yang menggosok. Boleh. Seandainya dia menuntut orang yang ketiga, dan orang yang ketiga ini yang membayar segala bentuk kerusakan yang terjadi, maka orang yang ketiga ini bisa menuntut orang yang kedua, dan bisa menuntut orang yang pertama, orang yang menggosok yang asli. Gitu. Seandainya orang yang ketiga ini menuntut pihak yang kedua yang telah menjual barang tersebut kepadanya, dan pihak kedua ini telah memberikan uang kepada pihak ketiga, maka pihak kedua ini boleh menuntut kepada pihak yang pertama, yaitu orang yang menggosok tadi. Itu adalah hukum daripada tasarruf atas barang yang telah digosok. Terus seandainya hal berikutnya yang menjadi hukum barang yang digosok ini adalah kalau seandainya barang tersebut berubah. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya ada orang menggosok telur, terus telur tersebut menetas, atau menggosok biji-bijian, terus biji-bijian tersebut tumbuh menjadi tanaman. Maka orang yang mempunyai barang tersebut boleh mengambil barangnya kembali. Meskipun harganya berkurang, sebab hal tersebut, sebab perubahan tadi. Dan seandainya, kalau misalnya harganya berkurang, maka dia boleh meminta kekurangan harga tersebut dari orang yang menggosok tadi. Misalnya dia, orang yang menggosok tadi itu menggosok gabah milik dia satu kintal. Gabah tadi itu sama orang yang menggosok tadi itu direndam, mau dijadikan bibit, terus sudah tumbuh. Maka boleh bagi orang yang mempunyai gabah tadi itu untuk mengambil barangnya kembali yang telah berubah menjadi tanaman dan minta ganti kerugian kekurangan daripada harga gabahnya tadi. Seandainya barang tersebut masih berupa gabah dalam biji, masih berupa biji-bijian, harganya 1 juta, maka kalau kita taksir ketika berubah menjadi tanaman itu harganya 500, maka dia boleh minta ganti 500 ribu kepada orang yang menggosoknya tadi. Boleh. Nah, akan tetapi kalau harganya bertambah, misalnya, kalau harganya bertambah, maka orang yang menggosok tidak boleh minta apa-apa. Karena barang yang dia ambil adalah barang milik orang lain. Barang yang dia ambil adalah barang milik orang lain. Kalau memang misalnya, kalau memang barang yang digosok tadi itu bertambah banyak harganya. Misalnya ada orang menggosok kain. Mengambil kain dari orang lain dengan cara semena-mena. Tidak dibayar dengan paksa. Terus kain tersebut dibawa ke penjahit, terus dijahit, dijadikan baju. Otomatis kain tersebut akhirnya bertambah misalnya. Maka sudah, baju tersebut adalah milik pemilik kain tadi. Dan orang yang menggosok yang telah menjahitkan baju tadi itu tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Iya. Karena dia sendiri yang telah berbuat celaka untuk dirinya sendiri. Dia sendiri yang merugikan diri sendiri dengan cara menggosok barang orang lain. Atau misalnya dia telah menggosok sebilah kayu. Balok kayu besar, dia menggosok atau mengambil balok kayu besar milik orang lain. Terus dia potong-potong. Dipotong-potong terus dia jadikan kursi dan telah menjadi kursi yang sangat bagus sekali. Misalnya. Makanya sudah. Pemilik kayu balok tadi itu berhak untuk mengambil kursinya karena barang itu milik dia. Ya. Dan orang yang menggosok tadi itu ya dapat capek saja. Karena dia telah mengambil balok kayu milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Maka dia yuktabar atau dianggap orang yang gosok. Itu adalah kalau barang tersebut berubah. Kalau barang tersebut kurang misalnya, kalau barang tersebut kurang misalnya, menggosok sesuatu terus kurang, maka orang yang menggosok wajib untuk memberikan kekurangan tersebut. Misalnya dia menggosok sebalok kayu yang sangat besar, kemudian dia telah memotong kayu tersebut, telah dijual misalnya, atau telah rusak. Dan orang yang memiliki kayu tersebut mendapatkan kayunya tinggal separuh, maka orang yang menggosok adalah harus menanggung separuh daripada kayu yang telah rusak atau yang telah hilang. Tapi kalau misalnya kurangnya, barang tadi itu kurang harganya, harganya turun misalnya, bukan karena sesuatu yang rusak daripada barang tersebut. Misalnya, orang menggosok misalnya mobil, selama 1 tahun tidak dikembalikan. Otomatis mobil tersebut harganya turun setelah 1 tahun. Tetapi mobil tersebut masih utuh seperti semula, tidak diapa-apakan sama orang yang menggosok. Maka dalam hal seperti ini, orang yang memiliki mobil tersebut tidak boleh minta ganti rugi atas kekurangan atau turunnya harga daripada mobil tersebut. Karena turunnya harga mobil tersebut itu tidak disebabkan kerusakan yang ada di mobil, tapi memang karena harga di pasaran turun karena lamanya. Maka tidak berhak untuk meminta kekurangan daripada turunnya harga daripada barang yang telah digosip oleh si gosip tersebut. Terus untuk seperti yang saya singgung tadi ya, untuk manfaat atau penggunaan daripada barang yang digosop, misalnya ada orang menggosop rumah misalnya, atau menggosop mobil misalnya, maka rumah tersebut atau mobil tersebut adalah menjadi tanggungan orang yang menggosop atau orang yang merampas. Lah, terus upah daripada rumah tersebut, dia kan menggosok rumah selama 1 tahun, memakainya tanpa membayar upah sewa rumah tersebut. Maka sebagai qadhi atau sebagai hakim, jika dilapori masalah ini dan masalah ini diangkat ke mahkamah, maka hakim wajib untuk mentakzir atau memaksa orang yang menggosok tersebut untuk memberikan ujratul misli, untuk memberikan upah yang selaras untuk pemakaian rumah tersebut selama 1 tahun diberikan kepada pemilik rumah tersebut atau diberikan kepada pemilik mobil tersebut. Karena rumah tersebut otomatis kalau ada orang menggosok rumah selama 1 tahun, otomatis rumah tersebut kalau seandainya dia nyewa gitu berapa harganya. Maka jika hal ini diangkat di mahkamah, maka pihak mahkamah wajib untuk mentakzir atau mewajibkan orang yang menggosok untuk membayar sewa rumah tersebut selama 1 tahun. Dan jika rumah tersebut rusak, maka wajib untuk menggantinya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi di samping dia wajib untuk memberikan upah daripada pemakaian barang tersebut, plus kalau memang barang tersebut rusak, wajib untuk memberikan gantinya. Berikan gantinya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau barang tersebut misli maka diganti dengan barang misli. Kalau barang tersebut tidak punya misil, maka harga paling mahal antara waktu mulai menggosok sampai barang tersebut rusak. Ya. Kalau misalnya sekarang terjadi percekcokan antara orang yang menggosok dengan pemilik barang yang digosok. Misalnya orang yang menggosok ini mengatakan bahwasanya barang yang telah dia gosok telah rusak. Dan orang yang punya barang ini tidak percaya. Tetap dia teguh bahwasanya barang tersebut masih ada di tangannya orang yang menggosok. Maka dalam hal ini, jika terjadi percekcokan dan pertikaian seperti ini di depan Bapak Qadhi atau Bapak di mahkamah, maka yang dibenarkan adalah orang yang menggosok tadi dengan sumpahnya bahwasanya benar-benar memang barang tersebut telah rusak. Nah, tapi dengan syarat orang tersebut harus berani untuk disumpah. Nah, kalau disumpah dan berani disumpah mengatakan bahwasanya barang tersebut telah rusak, maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut baik dengan misli atau dengan qimah atau dengan harga daripada barang tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kalau misalnya barangnya rusak ya. Terus antara pemilik barang dan orang yang menggosok ini bertikai atau berbeda pendapat di mahkamah tentang harga daripada barang yang telah digosok tadi itu, yang telah rusak itu berapa. Misalnya jadi kedua-duanya ini sepakat bahwasanya barang tersebut telah rusak. Tapi berbeda pendapat, orang yang pemilik barang mengatakan harga barang tersebut 1000. Orang yang menggosok mengatakan tidak, harganya adalah 800 misalnya. Maka yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan orang yang menggosok dengan sumpahnya. Karena apa? Karena orang yang mempunyai barang adalah yadda'i li nafsihi ziyada, karena dia mendakwa tambahan daripada barang tersebut untuk dirinya sendiri, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Terus, tapi jika memang pemilik barang itu bisa mendatangkan saksi, ya, bahwasanya harganya memang 1000, maka saksi tersebut bisa diterima. Dan orang yang menggosok wajib untuk memberikan harga atau yang dituntut, yang dipasang oleh pihak pemilik barang. Kalau memang pemilik barang itu punya saksi bahwasanya harganya memang 1000, maka penyaksian ini bisa diterima di depan mahkamah dan mahkamah memutuskan berdasarkan penyaksian tersebut bahwasanya memang harga barang yang digosok adalah 1000, bukan 800 seperti yang disebutkan oleh orang yang menggosok. Ya. Begitu juga jika orang yang menggosok barang dan pemilik barang berbeda pendapat mengenai sifat daripada barang yang digosok misalnya. Misalnya orang yang mempunyai barang, ada orang menggosok rumah, merampas rumah orang lain dengan paksa dan memakainya selama 1 tahun. Kemudian dikembalikan ya dengan keadaan yang tidak karu-karuan misalnya. Ini pemilik rumah tersebut mengatakan rumah yang telah kamu gosok ini, ketika kamu gosok itu rumah ini bagus, dalam keadaan sangat bagus, dan catnya juga masih baru, garasinya juga masih baru, semuanya masih baru. Tapi orang yang menggosok tidak, enggak, saya ketika mengambil barang ini dengan paksa, ketika menggosok tidak ada, ini semuanya telah jelek, catnya sudah mengelupas semuanya dan garasinya sudah jelek. Nah, dalam hal ini, begitu jika misalnya kalau maka dalam hal seperti ini ya, yang dibenarkan adalah pihak yang orang yang menggosok, ya pihak yang menggosok karena dia adalah orang yang mengambilnya dan mengetahui keadaan barang tersebut, tapi dengan sumpah dia, karena dia adalah orang yang akan dijatuhi hukuman dalam hal ini, maka dia yang dibenarkan. Dan yang al-aslu baqara'u dhimmah, yang asal adalah bersihnya atau orang tersebut tidak punya tanggungan atas hal yang lebih. Kecuali kalau memang ya, kecuali kalau memang orang yang punya rumah tersebut bisa mendatangkan saksi dalam hal ini dan saksinya bisa diterima, maka perkataan dia yang dimenangkan dengan penyaksian tersebut. Nah. Masalah yang terakhir adalah masalah mengembalikan barang yang digosok. Misalnya terjadi perbedaan pendapat antara pemilik barang dan orang yang menggosok. Pemilik barang mengatakan, kamu belum mengembalikan barang yang kamu gosok. Orang yang menggosok mengatakan, saya telah mengembalikannya. Maka dalam hal ini yang dipercaya siapa? Yang dimenangkan adalah perkataan orang yang punya barang. Bahwasanya memang si gosop, orang yang menggosop ini belum mengembalikan barangnya. Karena apa? Karena barang yang asal adalah di tangan orang yang menggosop. Kalau memang pemilik barang mengatakan dia belum mengembalikan barangnya, maka pemilik barang ini yang dimenangkan perkataannya di mahkamah. Tapi dengan sumpah, dia harus berani bersumpah. Bahwasanya dia telah orang yang menggosok belum mengembalikan barangnya. Maka dalam hal ini kalau memang orang yang menggosok ingin mengembalikan barangnya, maka sunnah di dalam mengembalikan barang yang telah digosok, sunnah untuk mendatangkan saksi. Ya, ini untuk berjaga-jaga jangan sampai nanti pada Akhirnya orang yang mempunyai barang ini mendakwa misalnya bahwasannya dia belum mengembalikan barang, maka dalam mengembalikan barang yang telah digosok, dia harus sebaiknya dia mendatangkan saksi agar di sini ada saksi yang menyaksikan bahwasanya memang dia benar-benar telah mengembalikan barang yang digosok seperti dalam keadaannya semula kepada pemilik barang. Itu adalah untuk jaga-jaga jangan sampai misalnya pada lain waktu nanti ada perselisihan antara dia dengan pemilik barang, maka dia punya bukti yang kuat dalam hal ini. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan bisa kita kaji untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ija'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.